Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Sebelumnya telah kita bahas tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafur atau menyemeni kuburan dan juga duduk di atas kuburan dan membangun bangunan di atas kuburan. Nah, dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan tentang larangan menulisi kuburan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktaba 'alal qabri syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis apapun pada kuburan. Ya. Telah kita jelaskan tentang hukum menulisi kuburan. Di sini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Jumhur ulama berpendapat hukum menulisi kuburan adalah makruh. Nah, jumhur dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum menulisi kuburan hukumannya adalah haram. Nah, dengan alasan ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Dan juga perbuatan ini membawa terhadap sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Di pendapat Imam Ash-Shawqani dan juga Syekh Ibn Baz. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasannya menulis pada kuburan itu boleh kalau ada kebutuhan. Boleh kalau ada kebutuhan. Ini pendapat madhab Hanafiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, berdalil dengan hadis dari Al-Muttalib bin Azhar radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di ujung kuburan Utsman bin Mad'un. Nah, ya, Rasulullah meletakkan kuburan di ujung kuburan Utsman bin Mad'un. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, ya. Tujuannya agar para sahabat mengetahui bahwasanya itu adalah kuburan. Ya. Sebagai tanda ciri bahwasanya itu adalah kuburan. Nah, ini alasannya, ya, meletakkan batu di atas kuburan agar kuburan tersebut dikenali dan diketahui. Maka begitu juga menulis pada kuburan dengan tujuan yang sama. agar dikenali bahwasanya ini adalah kuburan. Nah, madhab al-Hanafiyah mengatakan la ba'sa bil kitabah in ihtija ilaiha hatta la yadhhab al asar wa la yumtahan. Nah, madhab al-Hanafiyah berpendapat tidak mengapa menulis pada kuburan apabila dibutuhkan, sehingga tidak hilang kuburan tersebut dan tidak dihinakan. Bahwasanya ini adalah kuburan. Kita pun telah menyebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan al-kitabatu allati wal kitabatu 'alaiha fiha tafsir. Menulis di atas kuburan ini ada rinciannya. Yang pertama, al-kitabatu allati la yuradu biha illa isbatul ismi lidalalati al-qabri fahadihi la ba'sa bih. Beliau mengatakan jika yang ditulis hanya nama supaya kuburannya diketahui, maka ini tidak mengapa kalau sekedar nama saja. Wa mal kitabatu allati tushbihu ma kanu yaf'alunahu fil jahiliyah yaktubu isma sahsi wa yaktubu sana alaihi wa annahu fa'ala kada wa kada wa ghayruhu min al madih aw tuktabu al abyat fa hada haram. Rincian yang kedua, kata beliau, adapun menulis pada kuburan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu menulis nama disertai dengan pujian-pujian untuk si mayit, kemudian ditulis bahwasannya ia telah melakukan ini dan itu, disebutkan jasa-jasanya, atau ditulis bait-bait syair sebagai pujian kepada si mayit, maka ini hukumnya haram. Nah, ya, jadi kalau sekedar nama saja untuk menunjukkan ini adalah kuburan, Ibnu Utsaimin pendapat tidak mengapa. Tapi telah kita jelaskan, nah, al-khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan, dan juga sikap lebih baik dan lebih hati-hati, nah, tidak menulis apapun pada kuburan. Nah, ya, dikarenakan ada hadis-hadis yang melarangnya tadi. Ya, walaupun tadi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau dibutuhkan. Ya, tapi sikap kehati-hatian, nah, lebih baik tidak menulis apapun di atas kuburan. Nah, wallahu a'lam, ini mengulang dari pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa qala az-Zailai fi sharh Kanz. Berkata Imam Az-Zailai dalam syarah Kanz. Wa yukrahu ay yubna 'ala al-qabri. Wa dzakara Qadi Khan. Dimakruhkan, dibenci. Ya. Yeah. Dibangun suatu bangunan di atas kuburan. Nah, ini pun disebutkan oleh Qadi Khan Hasan bin Mansur bin Abil Qasim. Nah, seorang ulama dari madhab al-Hanafi, yeah, mengatakan annahu la yujassasul qabru wa la yubna alaih. Sesungguhnya tidak di semen, di kapuri atau di cat kuburan. Wala yubna alaih, dan tidak dibangun suatu bangunan di atasnya. Nah, lima ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anit tajsisi wal bina fawqal qabr. Dikatakan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melarang dari mengkafuri, menyemen, mengecat kuburan. Dan Nabi melarang membangun suatu bangunan di atas kuburan. Ya, baik itu kubah, baik itu masjid ataupun yang lainnya. Wal muradu bil karahati indal Hanafiyah karahatu tahrim. Yang dimaksud dengan makruh menurut madhab al-Hanafiyah yaitu pengharuman. Waqad dzakara dzalika Ibnu Nujaym fi Syarhil Kanz, dan disebutkan juga oleh Ibnu Nujaym dalam kitab Syarah Kanz. Telah dijelaskan bahwasanya al-karoha artinya perkara yang dibenci. Di mana karoha ulama ahli fiqih fuqaha mereka menyebutkan ada karoha yang sifatnya tanzih, penyucian yang hukumnya hanya sekedar makruh saja, tidak sampai kepada haram. Ada juga karoha yang sifatnya tahrim, perkara yang dibenci dan masuk ke dalam keharaman. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keharaman-keharaman, Allah mengatakan kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu, kejelekannya makruh di sisi Allah. Nah, makna makruh di sini dibenci, yaitu makruh yang sifatnya haram. Dikarenakan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang perzinahan, membunuh anak dikarenakan takut miskin, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keharuman-keharuman yang lainnya. Dan Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semuanya itu kejelekannya dimakruhkan oleh Allah. Makna dimakruhkan di sini adalah diharamkan. Sehingga kata makruh, di tengah-tengah para ulama ada makruh yang sifatnya tanzih, pensucian, mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut dan tidak sampai kepada haram. Ada juga makruh yang sifatnya karohatu tahrim, makruh yang diharamkan. Nah, dan ketika madhab al-Hanafiyah mengatakan hukum ini adalah makruh, yang dimaksud dengan makruh di sini adalah karohatu tahrim, makruh yang diharamkan. Waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Umm, aqrahu ayyudzama makhluq. Aku tidak senang, aku benci makhluk diagungkan. Dengan pengagungan yang berlebihan tentunya. Hatta yuja'ala qabruhu masjidan, hingga kuburannya dijadikan sebagai masjid. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Sehingga yang mengaku madhab Asy-Syafi'i, perhatikan ucapan Imam Asy-Syafi'i ini. Beliau mengatakan aku tidak senang makhluk itu diagungkan. Sampai dijadikan kuburannya sebagai masjid. Jadi Imam Asy-Syafi'i melarang perbuatan tersebut. Melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Makhafatul fitnah alaih, dikhawatirkan fitnah kepadanya, wa ala man ba'dahu minan nas, dan fitnah kepada orang yang setelahnya dari manusia. Nah. Wa kalamu Syafi'i yubayyinu anna muradahu bil karahah karahatu tahrim. Dan ucapan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan karohah, benci, tidak senang, makruh di sini adalah karohatu tahrim. Yeah. Makruh yang sifatnya tahrim, pengharuman. Nah, yeah. Intinya Imam Asy-Syafi'i mengharamkan yeah, kuburan dijadikan sebagai masjid. Nah, dikarenakan dalil-dalilnya sangat jelas sekali. Bahkan di awal kita sebutkan ya, para a'immah, para ulama madhab, mereka sepakat tentang haramnya membangun ya, masjid di atas kuburan. Nah, qala syarih, berkata pensyarah kitab, nah, Sulaiman, wajaza ma'an Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhil muhaddab bitahrimil bina mutlaqan. Al-Imam An-Nawawi menegaskan dalam kitabnya Syarah Muhaddab, nah, yaitu Al-Majmu' Syarah Muhaddab, beliau menjelaskan tentang haramnya membangun secara mutlak di atas kuburan. Sebutkan ucapan-ucapan ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Yeah. Kenapa dikatakan sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku madhab Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i. Yeah. Kemudian dia menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, baik membangun bangunan di atas kuburan atau jadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat baca Al-Quran. Yeah. Tempat zikir dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyandarkan ini adalah madhab Asy-Syafi'i. Ya, padahal sebenarnya Imam Asy-Syafi'i melarang perbuatan tersebut. Dalam kitab yang merupakan rujukan madhab Asy-Syafi'i, kitab Al-Um, nah, kitabnya Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dengan tegas, ya, aku tidak senang, aku benci makhluk itu diagungkan hingga kuburannya dijadikan sebagai masjid. Nah, begitu juga ya, ulama yang sangat terkenal dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyatakan tentang haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. Ya, apakah itu masjid, ataukah kubah, ataukah yang lainnya. Nah, wa dzakara fi syarh Muslim nahwahu aydhan. Beliau pun menyebutkan hal yang serupa ya, dalam kitab syarah Muslim. Nah, jadi ulama-ulama Asy-Syafi'i pun ya, dengan tegas mereka menyatakan tentang haramnya membangun bangunan di atas kuburan. Wa qala Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, Imamul Hanabilah. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah, imam dari kalangan madhab Al-Hanabilah. Sahibul Musannafat Al-Kibar. Yeah. Beliau penulis kitab-kitab atau karangan-karangan yang besar, Al-Mughni, seperti kitab Al-Mughni, Wal-Kafi, dan juga Al-Kafi. Wa la yajuzu ittikhadul masajid al-kubur. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Nah, jadi dari kalangan tadi, Hanafiyah, Syafi'iyah, nah, Hanabilah, dan juga Malikiyah melarang ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Wala yajuzu ittikhadul masajid al-qubur. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah al-yahud wa an-nasara al-hadis. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani. Apa sebabnya? Di antaranya mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, di antara sebabnya banyak sebab-sebab orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sebabnya adalah mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, sebab yang lainnya mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ya, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dikarenakan mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Dan dikarenakan mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sebab laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yeah. Begitu juga disebutkan dalam pembahasan kita ini. Sebabnya mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Waqad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'dimul amwat wattikhadu suwarihim. Dan telah diriwayatkan kepada kami bahwasannya sebab permulaan peribadahan kepada patung-patung adalah pengagungan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan membuat gambar-gambar mereka atau patung-patung mereka. Nah, ini sebab awal terjadinya penyembahan kepada patung-patung. Disebabkan pengagungan yang berlebihan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, untuk mengenang jasanya, dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya. Memang pada awalnya tidak diibadahi. Pada awalnya hanya untuk sebagai penyemangat saja. Ya, supaya ketika melihat gambarnya, melihat patungnya, tambah semangat dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Pada awalnya demikian. Tapi lambat laun syaitan membisikkan kepada orang-orang setelahnya untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, wattamassu biha wassalah indaha. Sebab awal diibadahinya patung-patung dikarenakan pengagungan kepada orang-orang telah meninggal dunia, membuat gambar-gambar mereka atau patung-patung mereka, dan juga berdiam diri di kuburan mereka dan sholat di kuburan mereka. Nah, kemudian setelah itu tadi syaitan membisikkan kepada orang-orang setelahnya agar diibadahi patung-patung atau kuburan-kuburan tersebut. Intaha, selesai ucapan Al-Imam Ibn Qudamah. Wa qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa amal maqbaratu fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah. Adapun kuburan, enggak ada perbedaan padanya. Apakah kuburan yang baru ataukah kuburan yang lama? Tidak boleh dijadikan sebagai masjid, baik kuburan yang baru atau kuburan yang telah lama. Wa man qalabat turbatuha aw lam tanqalib. Dan apakah kuburan yang tanahnya telah berubah atau kuburan yang tanahnya belum berubah? Yang jelas kalau itu kuburan, tidak boleh dijadikan sebagai masjid. wala farqa baina ay yakuna bainahu wa bainal ardi hail aw la. Dan tidak ada perbedaan, ya. Apakah kuburan yang ada pembatas di antara kuburan dan tanah tersebut atau tidak ada pembatas? Nah, yang jelas kalau itu kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Li umumil ismi wa umumil illah, dikarenakan umumnya nama dan keumuman alasan. Nah, yeah. Namanya sama kuburan, alasannya sama menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah. Sehingga kuburan apapun itu, ya, yeah. Apakah kuburan yang baru ataukah yang lama, kuburan yang tanahnya telah berubah ataukah belum berubah, kuburan yang ada pembatasnya atau yang enggak ada pembatasnya, nah, kuburan para nabi atau kuburan-kuburan yang lainnya, yang jelas keumuman nama yaitu kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la analladzina takhudhu qubural anbiya masajid. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa ma'lumun anna quburul anbiya la tanjus. Dan diketahui bersama bahwasanya kuburan para nabi itu tidak najis. Ya, sehingga illah alasan dilarangnya menjadikan kuburan sebagai masjid bukan dikarenakan kuburan itu najis. Ya. Kenapa dikarenakan kuburan para nabi tidak najis? Tapi tetap Rasulullah melarang, ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, sehingga alasannya bukan dikarenakan najis larangan tersebut. Ya. Tapi di antara alasannya, perkara itu perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, wabil jumlah, faman allala nahya anis salati fil maqbarah binajasati turbah khosotan, secara umum, maka barang siapa yang menyebutkan alasan larangan salat di kuburan dikarenakan najis tanah kuburan itu secara khusus, fahuwa ba'idun an maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pendapat yang jauh dari maksud tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut, ya. Jadi intinya bukan dikarenakan najisnya tanah kuburan tersebut. Summa la yakhlu ay yakuna al-qabr qad buniya alaihi masjid, ya. Dan tidak menutup kemungkinan, nah, kuburan itu telah dibangun di atasnya masjid. Ya. Ada kuburan yang dibangun di atasnya masjid. Fala yusalla fi hadal masjid, maka tidak ditegakkan sholat di masjid seperti ini. Ya. Masjid yang dibangun di atas kuburan, nah, tidak boleh melaksanakan sholat di dalamnya. Sawa'un kana khalfal qabri aw amamahu bi ghairi khilafin fil madhab, sama saja. Nah, apakah bangunan tersebut, ya, khalfal qabri, di belakang kuburan atau di depan kuburan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan madhab-madhab. Nah, kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, ya, baik kuburannya, nah, ada di bagian depan masjidnya atau di bagian belakang masjidnya, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Nah, ya, dikarenakan Rasulullah SAW melarang la tusallu alal qabri au ilal qabr, jangan kalian sholat di atas kuburan dan jangan pula menghadap kuburan. Ya, yeah. Kalau ada masjid bagian belakang masjid tersebut. Kuburan. Nah, berarti kita sholat di atas kuburan. Ya. Nah, ini tidak boleh sholat di atas kuburan. Bagaimana solusinya kalau ada masjid dibangun di atas kuburan? Ya. Solusinya, lihat apa yang pertama kali ada. Kalau yang pertama kali ada itu adalah kuburan, maka masjidnya yang dibongkar, dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi kalau yang pertama kali ada itu adalah masjid, kemudian setelah itu dimasukkan kuburan ke dalam masjid, apakah kuburan pendirinya ataukah wakafnya, nah, maka yang kuburan itulah dipindahkan. Pada asalnya membongkar kuburan tidak boleh. Nah, kecuali ada darurat. Ya, kuburannya hendak jadikan jalan raya misalkan. Tidak mengapa dipindahkan. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan, tanpa ada darurat tidak boleh. Kasru idomil mayit kakasri hayyan. Rasulullah mengatakan mematahkan tulang-tulang mayit seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Ya, yang namanya membongkar kan. Nah, ada tulangnya yang mungkin patah nantinya. Ya, kena cangkul, kena ini, kena itu. Nah, Rasulullah mengatakan, ya, mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Tapi kalau ada darurat, maka tidak mengapa. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan perkara-perkara yang tadinya diharamkan. Kalau ada darurat. Nah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim wa salihihim masajid." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya dan orang-orang solehnya sebagai masjid. Lalu kita jelaskan, dijadikan sebagai masjid itu apakah dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah, atau sama sekali tidak ada bangunan di atas kuburan tersebut, tapi dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, baca Quran, zikir, berdoa, walaupun tidak ada bangunan, dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, fa inni anahakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Rasulullah sangat tegas sekali, sangat keras sekali dalam masalah ini. Nah, saya mengatakan fa inni anhaakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah. Jadi dalam pembahasan yang kita sampaikan tadi, ya, disebutkan tentang pendapat-pendapat para ulama dari kalangan madhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hambali, yang mereka semuanya menyebutkan tentang tidak bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Dan menyebutkan haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ini semua imam madhab demikian. Ya. Sehingga sebenarnya enggak ada alasan yang jelas orang-orang yang menjadikan, ya, kuburan sebagai tempat ibadah. Yang mengaku madhab Asy-Syafi'i, para imam Asy-Syafi'i melarang hal itu. Sehingga mereka ikuti hanya hawa nafsu saja. Nah, ya. Begitupun yang mengaku madhab Hambali, para imam madhab Hambali melarang perbuatan tersebut. Nah, ya. Dan juga imam-imam yang lainnya. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan tadi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Naktabilahu subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.